tidak berpikir nyari duit itu sarong. Apalagi galak ngelawan wong tua. Anak disayang, anak durhaka. Kalu edo selalu dimanja, segala gawe nak ngongkon wong tua. Tidak berpikir kalu ge apa jadinya. Kalu wong tua dak kacigalo. Kalu edo selalu dimanja, segala gawe nanggongkon wong tua. Tidak berpikir kalu ge apa jadinya. Kalu wong tua dak kacigalo. Jadilah beruk. anak ditima jadilah beruang.